전화 인쇄하고 뽕 물어. 아, 우리 뿡아 낭이지, 오, 뿡, 아. 너희도 자고마, 뿡. 아이, 저러, 조금만 더 보아. 러지마, 뿡, 아. 알라이 오는 국가야, 뿡, 너. 럭이 빌라, 저라, 아우. 아, 이빨라, 저리 호불호와. 뭔 용디, 뭐하세, 인도네이셔? 뭐하세, 인도네이셔? 배, 오, 뽀, 에스, 아, 사, 뽀, 사. 야, 하루, 맘마, 맘마, 저, 돌 좀만 자세히 해줘. 배, 오, 뽀, 대, 이, 띠, 뽀, 디. 아이, 니, 뽀, 띠, 뽀, 띠, 말이 말, 돌 좀만. 배, 오, 뽀, 대, 아, 너, 뽀, 라. 이건 된다고. 보라는 약간의 더두, 맘마, 맘마, 뽀. 니가 또 뭐, 바시아 자랑 먹고 이래, 어쩌니. 배오 뽀 대에 대 뽀대 자리 어디 뽀아 아 여뽕 우스꾼 마저 아 연하마사 누아이 뽀앙 마사이 보라도 이래 수리 온누아 약까지 도어 아하 뽕 시야바한 뽀고 야또 저어이 뭐고 뚜지 후빌레 저리 하기디 이로 왜 이로 야바한 마저 뽀앙 어 과리 마저 사라 사라 신비란 반 보고 pertama susu menonjol kedua kacang kejepi ketiga terong naik turun keempat minyak mengalir nasi naik tidak kuat tapi kenapa aku kok jadi pusat itu ayo si dong si bo ada cara betul baik jago dan buka kami tutup doh kami buka di tabuan di kuro buka hidung mersahi hidung mersahi jabuan buka ayo si Lagi si teresi nong neon. Ah, so si si teresi nong miro kusukun. Anan lawali, lakuba. Aku di api bapa. Ah, aku di pulang kanan. Iyo. Pulang kanan aku. Bah, aku di pulang kanan ni inong. Aceh. Bah, aku setiu bapa. Tunggu masih tahu inongmu. Bah. Oleh kurang-kurang gue sih dorong bapak ini. Ada kurang-kurang kok nasi dorong dorong terus sejak malam. Ibu dorong. Ayo warung pun. Ya dia kau menuntut jamu ya mau ikut kan anak jamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ujarai yo. Jangan apa. Tak kasih aku. Ayo. Eh begitu. Siapa? Siapa? Lo ni masih kurang aku kain saving. Bawa si ajar dah nak kini. Masih ada apa di dalam buah? Bawa si Indonesia. Ah, apa macam begini? Bawa saja. Begini mu. Begini dah. T A T P E P Sampai cukup-cukup kan Pertama aku mau dulu tukar tabata Pertanya aku baca Indonesia Oh baik Jurang yang paling dalam sekali Lombang ruru Dari cukup-cukup kan Bahasa Batak Pertama aku mau dulu baca Indonesia Oh gawe kebalikan Halo Gapang Ama baca Indonesia ini Sarune Basirene Balma Jadi sana ada yang bersuku-sukuku Jawa dah Bata-bata Jawa nak Sungai yang paling lebar sekali Lobang nasowoy di bungon Balma Amuji Ada yang bisa naik Gampang Kudia lain kamu Daku bawa tuh Bawa boleh ndak guru to. Wong sing wong to lho. Oh. Ala ala kok sing ala to. Tolong sekolah. Oh, Cina iyo mah. Ayah ana. Kuni lho nang muni kon gampang. Ah. Kuni ana nak. Ayo. Ayo mbah selo tahan muni mana. Ayo kuni lho nang muni kon gampang. Ayo open aja don mar kuwi sono njong-njong. Ayo Kau suara hau hijab, kau itu semangat hijab. Eh, hau nak tolu, gede-gede dong. Ah, bang terpakai. Ayo, nak tuan? Ayo, nak tuan non, non. Anak tanah sakit pungon. Ayo, kuri pasu, kuri pasu pelah non. Ombo, jajat dok gugur. Saya boton, nak harga situ horon, non. Ayo, cintai. Ayo, witi dong ni persikolahan non. Non. Ibu toh kamu dok, ibu toh kamu dok. Wahai berpelan man, apa memang orang bubo toh dok. Ibar sikolan, na bedale nak tapio. Oh, buah betul dok macam. Songonon, doktai doktai. Unak pada uho. Cintai. Songonon. Unak tahang isu dia ni. Isu rumah emang gaber. Ayo nama alas don, mau buah dong cek. Manggap dari suruh guru yang alai holan itu lukono do ujung nipi tolok nai ya hamin nanti nih lombo ahem artinya nih na guru ibu tuh kamu do amin nanti Roma umat do kapal nada o witi do ho witi dari waksi kolek bapak dua ho di hari kedua tong menggambar. Isuruh mau menggambar. Ala ni sogoni rohanion. Igur geti buku gambar igur geti. Igur geti. Jamin nanti no. Tipe maju ke depan. Aidi naik gambar mina. Nion. Ada guri. Eh baca igur geta mau ya dong. Bonang narodut. Jadi bagasar rohani botoh hamil dong. Mercogok mulai suruh menggabar lah sohu gabarin naik mana. Mercogok naik witip. Tung menggabar. Ipa soi mana tung dangi gabar. Ido. Ibu ni mana tu guru naon. Buku hak dulu. Buku gabar orang le kosong dangi gabar. Mana gambarmu inna? Itu inna. HP kosong. Ayah adu gabar ho. Inna gurui. Horbo. Inna. Doh taha, doh ruput, inna. Ay dia doh rumputi, ngahabisan lang horboy, inna. Ay dia doh horboy, dung butang ngalaw, inna. Lo aom. Dah, ada nak kasih kelas jepung. Buku nak duduk di kelas. Allah. Jadi kan, ya waktu kami belajar sejarah kan. Niro, uji, bagi-bagi lo bilang tunggal si duduk kan. Niro, jadi kami suku guru tu di mana? Polber, ina kan? Oh, si polber. Nak kasih bangku. Polber, ina kan? Orang berbi di mana? Itu risiko guru matung. Tahun berapa kah meninggal si singa mangaraja? Nak gimana kan? Betul weh, naik mana? Weh, hehehe, walu si niku. Ahai, naik mana kan? Tau sedihin si singa mangaraja meninggal niku kan? Ayo nak mati lu habis si singa mangaraja. Naik mana? Udah kebutih pun. Udah kebutih ini nah. Wah ima. Udah kebutih mana? Iyo. Iyo bim lu aksa nao. Atari doruk kumai saoti. Anggama tuh emal jakori. Oh, buat solang untuk di kelas. Jena untuk tu hati pesong nado. Aha, burju-burju hosiko lama. Oleh nung, asuh upa jahit tu baju-baju. Oleh nung, malu upa jahit tu baju-baju. Nasongat dia dalam orha. Bawa jak tangan ini nung. Baju tangan. Oh, eh boleh ni. Di mulut tamat tu sisi kolam. Ah, aduh cita-cita. Batong mabajak tangan ino. Sarupa mahal tuan mamon. Terus mau tuh ilang mau. Kalau kujari maksud muda tu bisa pun ana. Jadi sana me. Wah. Ibu masih lagi sehari deh. Oh tuan. Ana tu dulu lagi. Alana balas surati itu adong semua ni kita korin lagu baru. Si korin memang itu no. Ido balas surati ni malas. Okay, bye. Kita dulu lagu. Boleh.